Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Ustaz Abu Bakar, yang saya hormati pengurus Pondok Batian, Bapak Kadus Batian ya, yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak RT yang saya hormati, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini seperti apa yang disampaikan Ustaz Abu Bakar tadi, bahwa kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan yang sehat. Sehat semua ya, Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat. Kecuali mungkin yang agak sakit. Jadi kemarin 2 hari yang lalu ya, saya agak terkejut ini Ustaz. Jadi ada beberapa pengurus datang ke tempat kami, kemudian kita berbincang. Sebenarnya ada apa ya, saya kan gitu. Ternyata memang ada masalah yang harus kita cegah bersama. Tapi yang kita cegah itu sebenarnya agak sulit dilihat juga ya, karena musuh kita itu hanya nyamuk Pak. Kalau musuhnya orang mungkin agak jelas ya, tapi ini musuhnya nyamuk. Nah, kemarin waktu kita berbincang ini, memang saya juga ikut prihatin juga bahwa penyakit yang akan kita bicarakan sekarang ini ternyata jumlahnya sudah sangat banyak. Jadi saya selama saya di dokter di Puskesmas Bukit ini, ada lonjakan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015 dan 2016. Tadi pagi saya mencoba mengumpulkan data yang saya himpun, ternyata di kecamatan kita yang tercinta ini sudah ada 110 penderita penyakit demam. Kemudian sesuai dengan kesepakatan kemarin ya, saya tadi cerita sebenarnya tahun-tahun yang lalu itu di 14 desa yang ada di wilayah kerja kami di Puskesmas Mungkit ya. Istilahnya kalau Puskesmas Mungkit yang di dekat pasar itu Puskesmas Desa Mungkit Pak. Karena yang Kota Mungkit itu ada di sana, ada di wilayah Mendut dan Sawitan. Jadi kami itu ada di wilayah 14 desa. Kalau di Kota Mungkit itu membawai 5 kelurahan. Dan itu bukan tanggung jawab kami. Nah, biasanya penyakit demam berdarah ini memang muncul hanya di 3 desa. Yang agak sering muncul itu di Desa Mungkit, Desa Ambar Tawang, kemudian di Desa Bumirejo. Ini biasanya muncul, tapi tidak banyak. Nah, tahun 2015 ini hanya 1 desa Pak yang tidak kena dari 14. Sesuai dengan catatan yang ada pada kami, hanya Desa Treko yang tidak ada kasus demam berdarah. Yang 13 otomatis semua kena. Nah, sekarang tahun 2016, kalau pemerintah itu nargetkan jangan sampai ada kasus demam berdarah itu, setelah kita hitung di Kecamatan Mungkit yang jumlah penduduknya itu sekitar 66.000, itu mestinya dalam waktu 1 tahun itu harusnya enggak sampai 40 yang terserang. Tapi ini sampai bulan Juli sudah 110. Ini kalau lomba kita juara nih Pak. Ya, mungkin ini termasuk kecamatan yang patut diperhitungkan. Maksudnya dalam hal yang kok kurang menguntungkan ya. Jadi kita itu punya angka-angka, tapi kok ini cukup menyedihkan. Nah, sekarang dari 14 desa itu tahun 2016 semua sudah nyumbang orang sakit demam. Dan ini yang tercatat, ini adalah orang yang sudah dirawat di rumah sakit. Kita ambil aja ya. Tadi saya hitung ini, Ustaz. Sambil bermain angka, ternyata di pabelan ini termasuk juara berapa nih? Ini satu desa loh Pak ya. Ya cukup nomor satu di antara 14 desa. Ada 19 kasus yang muncul di desa Pabelan. Kemudian yang perangkat peringkat kedua ini ada di desa Parimono. Kemudian Bojong. Bojong ini berbatasan dengan kita ya. Kita sekarang ini ya. Kemudian Mungkit ini ada 14. Blundu ini ada 14. Kemudian Ambartawang muncul ada 8. Nah sekarang, tadi apa yang disampaikan Ustadz Abu Bakar itu sangat benar. Kita itu, kalau orang sehat itu apa-apa, nganu ya Pak ya, apa-apa kita bisa melakukan dengan enak. Mau ibadah juga enak. Mau pergi kemanapun juga enak. Cuma kalau kita sakit, itu menjadi mahal. Makanan yang mahal pun kita gak mau ya. Benar ya Pak ya. Coba kalau kita punya sakit panas dan pusing, jejeran makanan apapun di situ pasti kita tolak. Itu kenyataan. Nah sekarang kita akan bicara masalah penyakit demam berdarah ini. Demam berdarah itu apa sebenarnya? Demam berdarah adalah satu penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus dengue. Nah, virus ini yang membawa siapa? Yang membawa nyamuk, Pak. Nyamuknya itu ada dua macam. Satu nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Ini yang biasa menyerang di daerah tropis. Nah, sekarang kita harus tahu dulu. Nyamuk Aedes itu nyamuk yang seperti apa gitu ya. Mungkin saya agak sedikit menjelaskan supaya nanti kita agak bisa merubah kebiasaan. Nyamuk Aedes ini dia punya ciri yang khusus. Dia pakai seragam, Pak. Seragamnya lorek-lorek hitam putih. Kostumnya itu. Jadi bapak-bapak sekalian kalau ada nyamuk seperti itu, nah itu nyamuknya seperti itu. Kemudian dia punya jam kerja. Nah, ya kan? Jam kerjanya jam berapa? Jam kerja pagi dia sekitar jam 8 sampai jam 11. Terus dia istirahat. Ngaso ya. Sama seperti kita. Setelah bekerja mungkin istirahat. Dia bekerja lagi jam berapa? Jam 2 sampai kira-kira jam 4:30 sore. Jadi ada dua yang perlu diingat. Satu pakai seragam. Yang kedua dia punya dua waktu bekerja. Kayaknya bekerjanya dia itu rangenai bagi kita. Karena dia nyubles kita. Nyubles menularkan virus itu. Kemudian yang ketiga. Ngopo tau kok nyamuk itu ndadak ngisap darah ya. Nah itu yang jahat itu sebenarnya nyamuk betina Pak. Jadi nyamuk yang gigit yang menularkan itu nyamuk yang betina. Kalau yang seperti kita ini enggak Pak. Yang nyamuk jantan itu hidupnya nerimo. Dia hanya makan dari sari-sari tumbuh-tumbuhan, apapun di situ. Dia makan di situ. Yang betina ini kenapa butuh darah? Karena dia butuh darah, protein darah itu untuk mematangkan telurnya. Jelas ya? Nah, sekarang waktu istirahatnya dia itu di mana sebenarnya? Pengen tahu Pak, dia itu kalau nyamuk ini termasuk nyamuk yang agak unik Pak. Dia itu senang dengan bau manusia. Sekarang bau manusia, kalau di rumahnya tidak ada manusianya, ditinggal di mana, Pak? Kira-kira loh. Gimana? Di baju yang kita gantung-gantungkan itu. Saya yakin kalau di sini enggak ada yang digantung-gantungkan ya. Ya, enggak ada, saya yakin. Ya. Nah, kenapa? Karena di situ keringat itu kan agak ada cirinya ya. Makanya nyamuk Aedes ini tidak akan berada jauh-jauh dari lingkungan manusia. Nah, itu karakteristik nyamuk Aedes aegypti. Nah, sekarang nyamuk itu, yang betina itu setelah dapat darah, dia itu tidak anu apa, dia itu 2 hari, 3 hari sekali dia akan ngisap. Nah, terus dia akan meletakkan telurnya. Masih ngendok ya, Pak. Ya. Nah, telur itu diletakkan di mana? Kira-kira di mana, Pak? Dia suka meletakkan telur di tempat air yang jernih yang tidak berhubungan langsung dengan tanah. Niki rada resikan niki. Nyamuk niki. Jadi setiap kali bertelur, nyamuk itu bisa menghasilkan sekitar 100 sampai 200 telur. Kalau telur ayam ya mungkin ya panen ya, bisa ya. Tapi ini telur nyamuk. Dan telurnya nyamuk itu pinter, Pak. Letakkan itu, tak letakkan di sini. Tempatnya Pak Irmano misalkan ya. Tak tinggali 10. Nah, nanti ke Pak Imam ini tinggali lagi. Wah, kok ada air di situ. Tak tinggalin lagi 10. Nanti terus ke yang lain. Dia akan ngecer-ngecer itu. Telur itu akan ditinggal di banyak tempat. Nah, dalam waktu yang tepat, artinya iklim yang seperti kita ini, dia kurang lebih 9 hari sudah menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk jantan itu lebih dulu jadi dewasa, Pak. Tapi dia ada di dekat-dekat tempat nyamuk betina itu mau menjadi dewasa. Dia mau nyari pasangan di situ. Jadi yang jantan itu dewasa duluan, dia ada di tempat-tempat air itu, nanti begitu betina sudah siap jadi dewasa, dia akan melakukan perkawinan di situ. Nah, nanti yang betina akan bertelur lagi. Nah, kapan nyamuk betina itu menjadi bahaya? Jadi begini, kalau di suatu tempat itu ada seseorang yang positif menderita demam berdarah, nyamuk itu menggigit, seret, gitu ya. Kebetulan dia sudah masukkan darah orang itu ke tubuhnya, seumur hidup nyamuk itu akan membawa virus. Nah, ini yang bahaya di situ. Nah, nyamuk itu sifatnya tidak milih-milih. Tidak milih-milih, itu anak kecil, itu orang tua, itu santri, itu dokter. Nah, saya cerita di sini karena saya pernah kena demam. Saya itu pernah opnam di RSIA, kena demam berdarah. Ya kira-kira 7 tahun yang lalu. Jadi dia termasuk pemberani itu. Boleh guyon ya saya. Enggak apa-apa ya. Ya. Jadi kalau dia gigit satu orang ke orang yang lain, ini virus ini akan masuk ke pembuluh darah. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ada orang sakit demam, digigit nyamuk betina, kemudian nyamuk itu akan gigit ke orang lain. Nah, sekarang orang lain yang digigit nyamuk itu akan bagaimana? Nah, setelah nyamuk itu masuk ke tubuh orang yang digigit, ini akan ada periode viremia namanya. Virus itu menjalar ke darah. Nah, sekarang apa yang terjadi? Gusti Allah itu sudah menciptakan begitu sempurna manusia itu. Sinyal yang pertama lewat darah sut sampai otak, di situ ada namanya hipotalamus. Diputer itu, wah ada virus ini. Ceklek. Yang muncul apa? Panas. Maka tanda pertama kali pada sakit demam itu adalah panas. Kemudian, respon berikutnya apa? Dalam tubuh akan terjadi penolakan. Set, responnya di saluran pencernaan. Asam lambung akan meningkat. Akibatnya apa? Sakit di bagian ulu hati. Sakit ulu hati di situ, sehingga kondisi badan itu akan menjadi lemah. Nah, yang paling bahaya itu kalau virus itu sudah membentuk, di darah itu membentuk sistem antibodi di situ. Di situ, permeabilitas pembuluh darah akan diuji. Kalau dia meningkat, ini akan terjadi bocor plasma di situ. Nah, sinyal ini bisa kita cari kalau ya, kalau loh, mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang dirawat di rumah sakit ya. Saya berdoa, mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua, dan warga sekitarnya, dan umumnya di Babelan, mungkin tidak ada lagi. Itu kita kasih tahu, kenapa panjenengan diperiksa trombositnya. Ya kan? Makanya kalau orang yang panas sampai hari keempat, harus diperiksa trombositnya, sama hematokritnya. Kenapa? Kalau trombosit itu banyak yang keluar, ini risiko akan terjadi perdarahan. Nah, di sini fungsinya orang diperiksa darah rutinnya. Karena apa? Penyakit demam berdarah itu hanya diawasi oleh kita, oleh dokter, terutama kalau di rumah sakit itu setelah hari ke-7, berapapun trombositnya, setelah 50 boleh pulang. Kenapa? Nanti trombosit itu akan naik dengan sendirinya setelah hari ke-7. Dan sebenarnya penyakit demam berdarah ini makanya disebut demam 7 hari ya, Pak ya. Jadi di situ ada tanda panas mendadak, tinggi mendadak selama 3-8 hari. Kemudian ada tanda-tanda perdarahan. Perdarahan itu tidak harus berdarah-darah, Pak. Ada tanda bintik seperti orang digigit nyamuk, itu sudah harus kita periksa. Bapak sekalian pengen tahu caranya bahwa itu digigit nyamuk atau itu karena petechiae namanya. Petechiae itu perdarahan yang disebabkan karena trombosit yang sudah mulai menurun. Gampang Pak caranya. Jadi kalau ada orang yang demam sudah 2 hari, ada bintiknya merah, ambil garisan. Garisan dari mika ya, jangan yang dari kayu Pak. Kita tekankan aja di situ. Kalau tidak hilang bintiknya merah itu kemungkinan karena demam. Tapi kalau hilang ya mungkin itu gigitan nyamuk. Terus kemudian tanda berikutnya apa? Respon tubuh yang paling kencang lawan segala sesuatu yang masuk ke tubuh adalah hatinya di situ. Sehingga pada demam yang awal di situ sudah diketemukan adanya pembesaran hati. Hatinya di mana, Pak? Pernah sakit hati? Kalau sakit hati mana, Pak? Yang ditunjuk. Sini. Sakit hati saya. Kira-kira benar enggak ya? Jadi kalau orang asing itu malah enggak benar, Pak. Karena dia bilang of my heart gitu ya. Jantungnya di sini memang. Nek lak nepuk sini, jadinya keliru Pak. Nek sakit hati. Yang ditepuk mana? Hati itu ada di sini. Tapi jarang ya orang bilang, oh sakit hati saya. Jadi hati itu ada di, panjenengan bisa lihat iga paling akhir, tulang iga paling akhir kanan bawah, di situ letaknya. Jadi kalau ada pembesaran hati, itu pasti kita periksa di situ. Kita lihat di situ. Kalau ada pembesaran di situ, akan ketahuan. Terus tanda yang berikutnya apa? Tanda berikutnya adalah adanya tanda-tanda ke arah tanda-tanda shock ya. Jadi tanda-tanda sebelum shock itu ada tensi yang menurun. Kemudian ada denyut nadi yang berkurang sampai lebih dari 20. Kemudian ada tanda-tanda dingin pada kedua tangannya, kakinya, kemudian orang itu mulai gelisah. Ini masih bisa kita tangani sebenarnya. Selama hematokritnya itu tidak naik melebihi 20. Karena kalau hematokrit itu naik tinggi, berarti itu menandakan kebocoran plasma sudah ada di mana-mana. Nah, kalau periode ini tidak teratasi, ini akan terjadi DSS itu, Pak, yang menyebabkan pasien itu meninggal. Tandanya apa? Itu kebocoran plasma sudah terjadi di mana-mana. Perdarahan sudah terjadi di mana-mana. Sudah berak hitam, ya, muntah darah. Kemudian cairan itu masuk ke jaringan sirosis tubuh kita. Contohnya apa? Ini parunya akan sembab. Kemudian di perutnya ini akan terisi oleh cairan. Sehingga biasanya pasien itu kalau masuk dalam DSS dia ada udem di paru-parunya, ada pembengkakan di perut, dan pembengkakan di tempat yang lainnya. Nah, sebenarnya peran kita apa dalam menangani demam berdarah ini? Sebenarnya cukup-cukup gampang-gampang angel ya. Karena saya ini sudah berkali-kali ngisi di beberapa desa masalah sakit demam berdarah ini dan cara pencegahannya itu. Cuman sampai sekarang ini kok masih belum bisa terkendalikan. Nah, saya punya harapan besar dari diawali dari pondok ini. Saya kok kelihatannya agak optimis ini, Ustaz. Karena kalau kita itu ada niatan yang baik, ada semangat yang baik, insya Allah pasti hilang. Nah, ini kita harus tahu sekarang, ada beberapa teknik yang harus kita pelajari tentang karakteristik dari nyamuk itu. Jadi kita akan disemprot dari apa, Pak? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Ya. Jadi itu. Kemudian, tadi kalau kita sudah tahu sampai penyakitnya seperti itu, WHO sendiri hanya menetapkan sebenarnya hanya 4. Yang pertama itu adalah orang dengan demam dengue. Itu kadang-kadang kalau orang digigit nyamuk tadi, kalau orangnya itu kuat, imunitasnya bagus, makanannya bagus, insya Allah dia hanya seperti orang sakit flu biasa. Dan uniknya, virus DHF ini itu punya 4 serotipe. Artinya begini, kalau seseorang itu terkena infeksi pertama dari serotip 1, itu mungkin dia sakitnya ringan. Mungkin hanya panas. Kemudian kalau kita periksa, ada yang pernah dulu ya, kita periksa di puskesmas, kita tunggu 5 menit gitu. Itu namanya uji tourniquet. Kita lihat di situ tensinya berapa. Misalkan tensinya 110-70, nanti itu kita jumlahkan, artinya 110 tambah 70, 180 bagi 2, 90 ya. Itu kita diamkan di situ selama 5 menit. Kemudian kita buka tensinya. Nah, ini akan kita lihat dalam besaran 1 inci. Kalau di situ ditemukan bintik-bintik cukup banyak, ini ada indikasi untuk kita memeriksakan darah rutin. Nah, orang yang ditemukan seperti itu, hanya keluhan panas saja, itu kita anggap sebagai tersangka demam, kalau dia berasal dari daerah yang memang banyak penderita demam berdarahnya. Tapi kalau dari desa yang tidak ada penderitanya, kita hanya bilang itu demam biasa saja, demam dengue biasa saja. Nah, yang derajat 2 itu kalau sudah muncul perdarahan ringan. Nah, perdarahannya di mana? Biasanya yang paling sering itu perdarahan di gusi, kemudian mimisen, kemudian perdarahan di konjungtiva ini, di situ. Nah, ini masih bisa ditangani enggak? Bisa ditangani. Selama trombositnya itu turunnya tidak di bawah 100. Dan hematokritnya masih normal. Itu bisa ditangani. Siapa yang bisa nangani? Kita bisa nangani ya? Bisa. selama kita juga harus teliti, harus setiap waktu kita cek berapa tensinya, berapa nadinya, berapa suhunya. Dan ini jangan dipakai untuk sekali periksa ya, karena tadi demam berdarah itu hari kritisnya itu hari 4 sampai ke 6. Jadi hari ke 4 periksa, hari ke 5 diambil, hari ke 6 diambil. Nanti hari ke 7-8 insya Allah sudah akan balik sendiri trombosit itu. Nah sekarang kalau derajat ketiga itu sudah mulai ada tanda-tanda shock tadi. Tanda-tanda shock itu apa? Ya itu tadi, orang mulai gelisah, tidak mau makan, hidungnya, ujung hidungnya terasa dingin, tangan dan kakinya dingin, itu sudah harus ditangani di rumah sakit. Apalagi kalau sudah sampai derajat 4, sudah beraknya hitam, nadinya tidak jelas teraba, tensinya itu sudah sulit dicari, ini yang bisa menyebabkan kematian. Nah sekarang kita lihat dari siklus nyamuk tadi, kita berupaya. Hari Sabtu kita akan defogging. Setuju ya? Semua tempat, semua rumah yang ada dalam satu lingkungan itu harus disemprot. Itu juga tergantung, Pak. Fogging itu tergantung. Obatnya dosisnya pas enggak? Campuran dengan solarnya pas enggak? Mesinnya berbet-berbet enggak kan gitu. Kadang-kadang pas di tengah fogging itu batuk-batuk juga itu mesinnya. Jebret-jebret-jebret-jebret akhirnya hanya apa? Maaf. Lantainya aja yang basah. Jadi itu dosisnya harus tepat. Kemudian yang kedua, waktunya juga harus tepat. Kira-kira paling bagus waktunya kapan? Pas waktu dia istirahat. Kapan istirahatnya? Pagi itu. Semprot semua. Jangan sampai kelewat kalau ada yang suka gantung pakaian itu. Itu rumah itu harus di situ. Karena dia akan suka ke tempat yang lebih lembab. Yang lembab ada di dalam. Kemudian harus kita buka semua. Kita semprot. Kemudian cara nyemprotnya itu harus dari batas wilayah dusun yang terluar sebaiknya. Terus masuk ke dalam. Kenapa Pak? Kalau dari dalam di sini, misalkan pusatnya sini disemprot, nyamuk yang sana itu bisa lari ke sana. Kalau lari ke sana gimana? Sini aman, sana? Kira-kira gimana? Mungkin pabelan aman, bojong yang susah. Nah itu makanya ada teori. Teori perangkap itu harus dari luar masuk ke situ. Nah sekarang, fungsi fogging itu apa? Mematikan nyamuk saat itu juga. Nyamuk dewasa Pak. Nyamuk dewasa dengan fogging yang isinya malathion bercampur solar itu, dia akan mati nyamuk itu. Jebret. Semua mati yang terkena fogging. Besok harinya gimana? Yang datang ke situ mati enggak? Yang mampir dari Tangkilan bisa mati enggak? Rupanya dia bisa menghirup lagi di sini. Bisa. Nyamuk itu terbangnya enggak jauh-jauh kok, Pak. Cuma 100 sampai 200 meter. Tapi nyamuk itu sudah tiru-tiru manusia sekarang. Dia bisa naik kalau enggak? Bisa. Bisa kalau ada orang sakit di belakang sana. Kebetulan orang itu dolan ke sini naik mobil. Ada nyamuk di dalam itu. Buka. Segrek mobilnya keluar di sini. Bisa enggak? Bisa. Nah ini rupanya yang menjadikan sulit nyamuk itu untuk diberantas. Karena memang transportasi yang semakin maju, yang kita nggak bisa pungkiri. Kemudian sekarang ada nyamuk, tapi tidak ada penderita demam. Bisa nularkan nggak? Tidak bisa, ya kan? Karena tidak ada yang sakit. Nah sekarang saya ada pertanyaan ini. Kalau seandainya di antara kita ini, saudara kita ini ada yang rumahnya di Jogja. Jogja itu terkenal daerah endemis demam berdarah. Dia tilik saudaranya di sana. Dia digigit di sana. Dia pulang ke sini. Di sini tadinya nyamuknya enggak apa-apa. Nyamuknya biasa-biasa saja. Setelah menggigit orang itu, nyamuk itu akan bisa menularkan ke manusia yang lain. Begitu ya. Nah, sekarang setelah fogging, yang perlu kita waspadai apa? Telurnya diwaspadai enggak? Telurnya bisa menjadi dewasa atau Pak? Telur menjadi dewasa dalam keadaan normal butuh waktu kira-kira 9 hari. Nah, sekarang caranya seperti apa? Yang pertama, yang sudah populer adalah 3M. Satu, menguras. Menguras itu apa yang dikuras? Saya pernah ada kesulitan, Pak. Dulu saya kerjanya di Candi Mulyo dulu, Pak. Di Candi Mulyo kebetulan ada kasus demam berdarah di sana. Saya nyarankan, susah, Ustaz. Di sana itu kan sulit air. Suruh nguras. Wah, saya nyarinya sampai sana. Waduh, saya bilang gitu. Oh, saya sendiri ngalami dulu waktu saya jadi dokter di sana itu. Setiap bulan Agustus itu selalu gak ada air. Sehingga saya harus cari banyak jerigen itu tak masukkan ke ambulan. Isinya jerigen itu, Pak. Tak suruh bawa supirnya itu paginya jerigennya penuh air. Nah, kalau terjadi demam berdarah seperti itu, orang itu nandon air itu pada tidak ditutupi. Padahal gampang sekali, Pak, ngeceknya. Di situ ada telur atau enggak. Sediakan baterai aja. Tek gitu. Nanti asal ada yang bergerak naik. Nah, itu di situ ada jentiknya. Itu calon menjadi nyamuk dewasa. Nah, sekarang kalau di daerah kita, di Kecamatan Mungkit, termasuk di Pabelan ini air mudah ya, Ustaz ya. Sangat mudah ya. Kira-kira kalau dikuras seminggu sekali gimana? Gimana? Bisa ya? Bisa ya? Bisa enggak? Waduh. Bisa? Sip. Insya Allah kalau bisa, bebas betul. Tapi ngurasnya tidak hanya disok loh, Pak. Rupanya kalau pakai tempayan itu ya agak susah juga ngurasnya. Karena kita harus menggosok, Pak. Karena telur itu diletakkannya kan di permukaan-permukaan itu. Kalau nanti ada lumutnya, begitu ini dibuka. Wah, dia biarpun tidak diisi satu bulan. Besok diisi lagi bulan berikutnya. Netes dia. Nah, makanya syaratnya harus digosok. Harus digosok seminggu sekali. Kenapa, Pak? Supaya kalau siklus nyamuknya 9 hari, terus kita bersihkan 9 hari itu, kira-kira harinya mudah dihafal enggak, Pak? Sekarang hari apa? Hah? Kamis? 9 hari lagi hari apa? Nah, agak susah ya. 9 hari lagi agak susah lagi ya. Nah, sekarang kalau seminggu sekali, sekarang Kamis seminggu lagi kapan? Kamis terus. Dan itu tidak sampai siklus nyamuk itu akan menjadi dewasa. Kalau kita itu tidak agak-agak tidak suka membersihkan, ya dikasih ikan yang suka makan nyamuk. Ada loh ikan kecil-kecil itu yang suka makan jentik nyamuk. Itu enggak masalah. Nah, ini akan membasmi jentik-jentiknya sehingga tidak akan menjadi dewasa. Kalau kita tidak punya waktu lagi dan tidak suka ikan. Wah. Lah ini. Kita pakai apa? Pakai abate. Boleh. Caranya gimana? Dikira-kira, Pak. Kira-kira 1 gram abate itu untuk sekitar 10 liter. Nah, baknya panjenengan itu berapa? Kira-kira berapa liter tinggal kalikan aja. Dan dia 3 bulan kita baru nguras. Enggak apa-apa, Pak. Kalau agak-agak sibuk pakai abate boleh. Tapi ya lebih bagus dikuras. Kemudian yang berikutnya itu tadi. Kalau di lingkungan kita itu ada tempat-tempat yang lembab, syukur-syukur dibuka. Dibukanya sekarang mudah kok. Pakai genteng kaca aja. Genteng kaca ini cukup efektif untuk menghilangkan kelembapan. di samping sakit demam berdarah, sakit yang lain seperti orang sakit batuk-batuk karena TBC, itu harus kena penyinaran. Karena kuman TBC itu kena sinar akan mati, kena sinar matahari. Mungsuhnya itu malah gampang, hanya matahari. Benar Ustaz, benar tadi itu. Allah itu sudah menciptakan, itu ada kuman. Wah, hanya kena sinar matahari, sinar ultravioletnya itu bisa membunuh kuman tuberkulosis. Nah ini kami mohon nanti tempat-tempat yang biasanya lembab dan tidak pernah kena sirkulasi udara coba dibenahi. Kalau ada loh ya, dengan catatan kalau ada. Nah sekarang setelah kita tahu gambaran penyakit demam berdarah, ini kita perlu waspadai. Ada beberapa penyakit yang hampir mirip dengan demam berdarah. Pertama yang paling kita waspadai adalah demam berdarah ini kebanyakan menyerang usia anak di bawah 15 tahun. Tapi sekarang ternyata yang tua juga banyak yang terkena. Kemudian yang kedua, panas hari kedua ini bisa terjadi hampir pada semua penyakit infeksi. Jadi kalau ada orang panas dua hari ya, kita nggak usah terlalu khawatir dulu. Mungkin dia mau radang tenggorokan. Mungkin dia mau kena penyakit campak. Kenal penyakit campak, Pak? Gabaken nanti ngertos. Gabaken itu hampir sama dengan TB. Dia panas, dia keluar ruam merah pada kulit. Kemudian anak itu akan batuk. Nah, yang membedakan dengan demam berdarah apa? Yang pertama, orang campak itu panasnya tinggi. Kemudian ciri berikutnya, matanya kayak belen itu. Kalau belen tahu semua ya. Kan mungkin hampir pasti pernah belen. Terus yang ketiga, itu akan keluar warna kemerahan dari belakang telinga. Ini khas sekali. Dari sini menyebar ke muka, kemudian ke badan. Ini semua menjadi merah rata. Kemudian yang keempat, biasanya disertai batuk yang cukup berat. Ini penyakit campak. Penyakit berikutnya adalah kalau panas itu sampai hari ke-6, dia dengan sakit keluhan di ulu hati, ini bisa hampir sama dengan penyakit tipes di situ. Radang saluran pencernaan. Nah, yang mirip-mirip dengan DAF itu adalah cikungunya. Cikungunya itu sama. Yang bawah juga nyamuk Aedes dan albopictus itu. Tapi cikungunya itu panasnya lebih tinggi, kemudian dia ngeluh nyerinya itu lebih sakit daripada orang demam berdarah. Tapi dia tidak menyebabkan kematian. Dan itu dibiarkan saja. Tapi kalau kenanya sudah usia tua, cikungunya itu bikin KO, Pak. Semua persendiannya kena sampai dia enggak bisa jalan. Tapi itu akan sembuh dengan sendirinya. Nah, kalau demam berdarah ini enggak begitu. Paling dia hanya pusing di belakang mata ini, kemudian sakit ulu hati, tidak terasa nyeri banget, tapi itu ngancam kematian. Nah, itu bedanya dengan cikungunya. Kemudian cikungunya itu muncul juga blok-blok warna merah banyak, merah cerah di tubuh. Itu yang membedakan cikungunya sama DAF. Dan lagi kalau cikungunya itu tidak ada trombosit yang turun. Biasanya nilai laboratnya cenderung normal. Saya kira itu sekilas tentang penyakit demam berdarah. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya, tapi jangan sulit-sulit ya. Satu, jangan sulit-sulit, supaya saya bisa jawab. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya alhamdulillah, berarti bapak-bapak sekalian sudah paham. Saya kira itu, Ustaz. Jazakallah khairan kepada Dr. Hermanu. Terima kasih, Matur Suwun. Jadi tadi mungkin sudah disampaikan beliau secara panjang lebar ya, tidak hanya sekilas terkait dengan penyakit demam berdarah, juga beberapa gejalanya dan juga mungkin penanganannya dan semuanya. Akan tapi nanti untuk lebih memperjelas, nanti beliau memberikan kesempatan pada kita semua untuk nanti tanya jawab secara langsung interaktif. Ya, nanti monggo kita sediakan mikrofon. Kalau nanti dari yang mau bertanya, nanti bisa langsung tunjuk jari. nanti kita apa namanya berikan mikrofonnya, dan nanti kalau misalkan malu bertanya secara langsung bisa nanti mulai tulisan, nanti akan kami bacakan. Langsung dibacanya ya, silakan. Monggo, langsung sekarang mulai kita buka untuk sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu, kami persilahkan. Tunjuk jari. Mungkin dari Pak Kadus atau mungkin dari warga atau dari anak-anak. Oh ya. Mendengarkan dari penjelasan tadi bahwa nyamuk demam berdarah itu operasinya pada siang hari. Nah, ya. Kalau yang pada malam hari berarti kemungkinan kecil demam berdarah. Ya. Langsung jawab ya. Jadi memang ini satu anu ya, satu keunikan, dan ini memang ciri khas dari nyamuk itu. Jadi makanya kenapa kita fokusnya ke siang hari, karena memang nyamuk itu ditakdirkan ya, ditakdirkan untuk bekerjanya itu pada siang hari. Jadi pada pagi kira-kira jam 8 sampai jam 11, kemudian dia istirahat di tempat-tempat yang lembab seperti tadi. Kemudian sore jam 2 sampai jam kira-kira jam 4:30 dia akan cari darah lagi. Setelah itu dia akan cari tempat perindukan untuk meletakkan telurnya. Kalau malam malah bukan nyamuk demam berdarah. Jadi kalau bapak-bapak sekalian mau apa ya, mau nyulut obat nyamuk itu siang hari aja, Pak. Kalau malam itu paling nyamuknya ya gatal-gatal aja, karena daerah mungkin itu bukan daerah malaria. Jadi itu, Pak, benar sekali. Kalau malam kita malah enggak apa-apa. Paling melentung merah-merah itu bukan nyamuk demam berdarah. Nggih. Yeah. Ngalan. Cukup? Oh ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kami persilahkan. Tunjuk jari nanti bisa secara langsung. Mungkin dari anak-anak. Boleh kok nanya? Oh iya, silakan. Ya. Ya. Jadi begini, Pak. Sekarang ada beberapa tempat yang harus kita selalu waspadai. Satu adalah tempat-tempat penampungan air. Kemudian yang kedua adalah tempat yang mungkin ada yang suka hiasan vas bunga yang dikasih air itu. Kemudian ada yang suka pelihara ayam mungkin sama burung. Nah itu justru harus kita hati-hati. Nah sekarang masalah aman dan tidak amannya itu sangat relatif. Yang pertama adalah kalau kita ingin mengetahui bahwa bak itu aman, itu indikatornya ada jentik atau enggak, Pak. Kalau kita pakai penerangan lampu senter itu kita sorotkan di situ beberapa waktu, tidak ada jentik-jentik yang naik turun, itu dikatakan bebas jentik di situ. Jadi itu dikatakan relatif aman, loh Pak ya. Relatif jentiknya yang akan menjadi nyamuk dewasa aman. Kalau baknya itu, Pak, jawabannya. Ya. Ya. Cukup atau mau? Ya, ada yang mau bertanya lagi? Kami persilahkan. Masih ada beberapa waktu ke depan. Kalau tidak ada, nah mungkin oh ya, monggo silakan. Ya, betul. Oh ya. Oh, nyepok lah. Elektrik. Elektrik. Monggo, Ustaz. Ustaz aja ya. Dijawab lain waktu kata Ustaz. Nggih? Oh iya. Monggo silakan. Ya. Imun, paham. Ya. Ya. Jadi begini Pak, pada prinsipnya semua penyakit yang disebabkan oleh virus ini akan mati dengan sendirinya dengan daya tahan tubuh yang bagus. Kuncinya di situ. Nah, seperti tadi, Ustadz itu pada pembukaan tadi sudah dijelaskan, Pak. Salah satu contohnya adalah pagi hari makan kurma 7 ya, Ustadz ya. Nah, itu apa? Ternyata kajiannya banyak sekali. Kurma itu mengandung gula yang cukup tinggi, karbohidratnya tinggi, proteinnya tinggi. Nah, orang dengan pemenuhan gizi yang cukup, itu staminanya akan baik. Sehingga, orang yang kena serangan virus, apapun jenis virusnya ya, biasanya ini kalau kena itu tidak akan terlalu parah. Nah, saya tadi cerita bahwa virus dengue itu ada 4 serotipe. Kalau seseorang itu kena satu macam virus, itu kemungkinan dia bisa akan dengan sendirinya bisa akan baik. Tapi untuk 3 virus yang lainnya belum tentu. Karena dia hanya kebal terhadap virus yang sudah gigit pertama kali. Makanya kalau bapak-bapak sekalian tilik orang ini, tak kasih tahu kuncinya laborat ini. Tak buka ke rahasianya ya Pak ya. Kalau di sana itu orang diperiksa ada IgG dan IgM gitu ya. Kalau yang positif itu IgG-nya, itu kemungkinan dia infeksi sekunder. Dia sudah beberapa bulan yang lalu mungkin dia kena. Tapi dia punya kekebalan. Nah sekarang IgG itu muncul hari keberapa? Hari keempat Pak. Hari ketiga empat IgG itu baru bisa diperiksa. Kalau IgG dan IgM-nya itu kena, berarti dia kena dengue sekunder. Artinya dulu pernah kena, sekarang kena virus satunya. Ini justru yang dampaknya akan lebih bahaya. Daripada virus tunggal, itu yang virus sudah double, ini akan lebih bahaya. Nah sekarang kalau IgM-nya itu positif, dia pasti kena virusnya virus tunggal. Primer, artinya pertama kali dia kena. Saat ini dia kena. Nah kalau dua-duanya negatif, berarti bukan demam berdarah. Kalau mau pemeriksaan yang karena kita khawatir sekali, lebih awal dari IgG dan IgM, trombosit kan nunggu hari keempat ya, IgG, IgM nunggu hari ketiga. Lebih awal lagi ada enggak pemeriksaannya? Ada, pakai NS1. Lebih canggih, lebih mahal. Ini hari pertama demam sudah bisa dilacak. Itu demam berdarah bukan. Hanya ini mahal Pak. Repotnya jadi dokter, nanti tiwas mahal negatif. Ya toh? Ya, pulang balik kanan asem gitu. Maaf lho. Iko dokter ini ngarang wae kok langsung diperiksa ngono. Bukan seperti itu sebenarnya. Tujuan kita itu kalau tadi itu loh, kalau IgG dan IgM itu dua-duanya positif, ancaman ke arah DSS itu jauh lebih besar daripada yang hanya IgG positif, IgM-nya negatif, atau IgM-nya tok yang positif. Nah, kalau NS1 itu dini-dini hari baru panas sudah diperiksa terlacak, oh ya itu demam, kita bisa mencegah supaya tidak sampai ke DSS. Cuman kadang-kadang nanti dibilang, wah itu overdiagnosis, kan gitu ya. Wah, lagi panas sedino wis diperiksa, habisnya ratusan ribu. Hasilnya pripun Pak? Negatif. Wah, itu kita ya agak ngilu-ngilu juga. Dan lagi, kalau kita ada di daerah yang seperti sekarang ini ya, saya pesankan kepada bapak-bapak sekalian, kalau ada putranya yang panas, pilihan yang paling bagus untuk turun panasnya itu jenis acetaminophen, jenis paracetamol. Jangan pakai yang ibuprofen. Karena iklan itu banyak ya. Ada ibuprofen, turun panas, memang bagus dia. Cuman kalau kita takut ke arah DB, dia akan cepat terjadi perdarahan. Pakai yang paracetamol. Takut pakai paracetamol, ada caranya? Ada. Pakai apa? Pakai madu. Pakai kompres. Kompresnya kompres apa? Kompres dingin? Nah, kompres hangat? Hangat. Apa ya? Atau gimana, Pak? Kompres hangat aja. Ya, di mana kompresnya? Di mana? Di dahi, di sini. Kemudian di kaki. Enggak apa-apa. Rodok telaten gitu, Pak. Sambil yang harus kita ketahui dan kita lakukan kalau trombositnya masih bagus, masih hari kedua atau ketiga. Satu, karena dia tadi ada mekanisme pertahanan tubuh sehingga perutnya jadi enggak enak. Itu makan yang halus. Makan yang halus, kemudian makan yang makannya itu sedikit-sedikit tapi sering. Jangan dipaksa karena anak kena itu mual, Pak. Jangan dipaksa makan banyak. Nanti malah makan banyak tumpah semua percuma. Kemudian minum yang cukup. Minumnya paling enggak 1,5 sampai 2 liter per hari. Boleh minum teh manis, susu juga boleh. Kemudian pakai Pokari ya, boleh. Enggak masalah, pakai angka bisa. Itu cepat sekali meningkatkan trombosit. Terus kita harus memonitor. Jangan sampai panasnya itu enggak turun-turun. Kalau panasnya terus 12 sampai 40, hati-hati. Ancamannya adalah kejang. Jadi itu harus ini. Kemudian jangan dipakai selimut yang tebal-tebal. Akan mengurangi penguapan di situ ya. Jadi itu, Pak, kiatnya seperti itu. Jelas nggih, Pak, nggih? Jelas? Ya, alhamdulillah. Ya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan dari warga? Oh, monggo. Ya. Ini pertanyaan yang bagus. Dan yang harus kita pahami itu tadi, Pak. Jadi serotip virus itu ada 4. Orang kena pertama, kena virus 1, dia kena DB. Dan dia akan kebal terhadap virus yang ini. Sayangnya tidak ada tandanya kalau nyamuk itu pakai virus 1. Kalau digigit nyamuk yang virusnya 1, orang ini enggak apa-apa, Pak. Tapi kalau yang membawa nyamuk itu virus kedua, ketiga, atau keempat, orang ini akan terkena justru tadi itu, yang IgG dan IgM-nya semua positif. Itu malah lebih berat. Makanya saya itu sudah pernah kena sekali, Pak. Deg-degan juga. Secara teori, manusia itu punya peluang untuk 4 kali kena. Tapi saya yakin dan saya senang di sini. Karena besok setelah poking, setelah dibersihkan semua, waduh, lingkungannya bebas nyamuk gitu ya. Jadi bisa, Pak. Jadi bisa terkena lagi. Jadi kebal tubuh itu terhadap satu macam virus yang pernah menginfeksi. Ngerti nggih? Ya. Cukup? Ya, ada lagi? Monggo. Langsung berhubungan dengan dalam. Nggih. Oh ya. Setengah bis. Ya. Jadi lingkungan luar yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah adanya genangan air yang seperti tadi. Kalau itu bawahnya bis, sangat mungkin. Kalau kita dekat di lingkungan bambu, sebenarnya nggak ada di sini ya. Kalau motong bambu, itu kan ada tempat cekung ya. Nah, ros itu motongnya enggak pas. Nah, itu dia akan sangat suka di situ. Makanya di situ harus dikubur seperti itu. Kemudian botol aqua. Botol minuman ini, apa? Ya minuman jadi itu yang sering dibuang di jalan-jalan itu. Kemudian kalau ada ban-ban bekas itu. Dulu di daerah, maaf ini, di desa lain itu ada kebetulan ada ini ya. Waduh, Ustaz, ngeri sekali. Jadi ban-ban bekas yang banyak itu kan ada airnya. Lingkungannya bersih, enggak mau diperiksa. Saya bilang, enggak, saya enggak akan periksa dalamnya, mau periksa luarnya aja, boleh kan? Saya bilang, boleh. Kita tunjukkan aja, kita tutup aja, tuk-tuk-tuk gitu. Dia ngelihat sendiri. Masya Allah itu, kayak dapet pak. Pru-pru-pru gitu. Itu contoh yang kira. Yang berikutnya adalah talang-talang air ini. Talang-talang air ya. Ini ada kejadian di desa tetangga kita. Dulu lingkungannya sangat bersih. Sangat bersih memang. Tapi kenapa ada DB? Kita curiga naik ke atas genting itu. Karena di sana banyak juga. Saya lihat itu kok sudah agak rusak. Agak rusak itu artinya begini pak. Kalau talang itu kan harusnya ada kemiringannya ya, Ustaz ya. Tapi ini koyone ada paku yang sudah agak turun atau gimana itu. Sehingga saya yakin di situ pasti ada. Nah, kita naik di situ. Itu ada Pak Rory sopirnya ambulan itu, saya dapat narik Pak Rory ya. Wah, yang punya kita undang. Suruh nyediakan tempat. Kita sok gini. Suruh itu. Ini apa? Saya bilang. Ternyata di situ. Kemudian di depannya Pak Camat waktu itu, Rambi Anak itu, lingkungannya bersih, berada ikan banyak. Saya bilang, Pak, sekecil tempat apapun yang ada genang air, genangan airnya, pasti dijadikan sarang. Sama-sama enggak ngelihat, sama saya belum lihat. Coba kita lihat bekas apa ya? Tiang bendera itu, Pak. Tiang bendera itu di tepi loh, di situ. Ayo Pak, buktikan pakai senter. Buktikan di situ. Geleng-geleng juga dia. Nah ternyata tempat kecil itu akan digunakan. Apalagi tempatnya banyak. Yang penting kita harus ini aja lah. Syukur-syukur kalau kita punya got, ya got yang ngalirnya lancar Pak. Gitu nggih. Jadi kalau dasarnya itu bukan tanah, ada potensi untuk tumbuh nyamuk itu meletakkan telur. Apalagi airnya jernih dan tenang. Karena dia suka air yang jernih. Gitu nggih. Cukup nggih. Oh, ya. Kita mungkin berikan kesempatan 2 atau 3. Monggo. Ya, tetap pakai itu untuk nyambung ke radio. Radio bangun. Yang mungkin saya mau saya tanyakan, apakah untuk pengamanan pada siang hari, Pak? Yeah. Itu dengan dinyalakan obat nyamuk bakar itu apakah mm-hmm. sudah cukup? Ya. Yeah. Ataukah kalau misalnya dengan yang elektrik itu, yeah. apakah itu sudah cukup? Yeah. Dan yang kedua mungkin apakah jentik itu yang mm-hmm. misalnya yeah. terdapat di suatu tempat uh-huh. kemudian waktu hujan itu terbawa? Ya, lari. Ya. Kapit kenter gitu. Ya, kenter seperti itu apa? Yang seperti itu juga bisa masih bisa menjadi nyamuk yang dewasa gitu. Ya. Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa penelitian memang yang mengatakan bahwa memang penggunaan obat nyamuk itu cukup efektif. Ya, cukup efektif. Artinya kan kita juga ada batasan ruang ya, Pak ya. Jadi kalau kita ruangnya segini kalau pakai elektrik satu ya enggak efektif. Kan gitu. Tapi kalau dalam radius tertentu yang baunya itu masih terasa, itu cukup efektif katanya. Terus kemudian bagaimana dengan nasib jentik-jentik yang katut di selokan yang ini ya. Pertama kali memang kita lihat dia itu sukanya bertelur meletakkannya di air yang tenang, Pak. Pertama kali itu kuncinya di situ. Satu, air tenang. Dua, airnya jernih. Dia meletakkan telurnya di situ. Nah, kalau dilalah konangan ya Pak ya. Wah ini kok ternyata di sini ada. Kita buang di selokan itu. Dia akan bablas kan jentik-jentik itu. Nah apakah ini bisa tumbuh menjadi nyamuk dewasa? Bisa saja Pak. Sangat bisa. Kalau dia berhenti di tempat yang memungkinkan, dia akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Jadi memang sebaiknya memang kita mulai dari dalam rumah dan luar rumah memang. Kebersihan itu. Ya kira kalau kita bareng-bareng mungkin terasa enak kok. Saya dulu waktu saya kena DB itu, saya opnam ya itu tadi saya cerita sama Ustadz ya, saya agak izin juga itu. Ternyata sebelah kamar itu pasien yang saya rujuk, dia besuk saya itu. Wah dokter ketularan saya bilang, wah Anda itu DB. Nah kok ternyata saya malah sedekatnya itu. Nah akibatnya apa? Karena sudah ada dua ya, yang penderita DB, pasar Blabag itu dulu pagi-pagi disemprot di sana juga, termasuk rumah saya itu. Nah, jadi terkenal saya. Gara-gara Pak Dokter Demam katanya. Terkenal lele es bule. Gitu nggih. Okay? Ya, satu lagi nanti sebelum pertanyaan nanti masuk melalui telepon. Monggo. Ya. Yang selama ini diteliti tidak. Ya, tidak apa-apa. Ya. Aman jadi, Pak. Aman, ya. Oh, ya. Jadi tidak aman untuk paling ya pada lari-lari sebentar terus ini. Karena memang kita aja juga bingung kalau pas disemprot, wah, gelap sekali. Ya apa dikeluarkan dulu enggak apa-apa, Pak. Kalau ikan apa enggak apa-apa. Saya punya itu yang enggak mati. Semprot, ya. Ya, satu lagi sudah nanti ya, nanti. Yang nanti gampang loh. Yang gampang loh ya. Ya. Oh ya, ya. Ya. Secara prinsip memang begini, Pak. Kalau kita ya, saya bicara bahasa kesehatan ya. Jadi apa yang disampaikan Ustaz tadi benar. Jadi kita itu harus berupaya. Satu berupaya, upaya itu sampai sejauh mana, kan gitu. Kalau itu masih grade 1 dan grade 2 tadi ya, seperti tersangka demam. Kalau kita itu ada di wilayah yang mungkin ada tetangga yang sakit demam berdarah, kebetulan keluarga kita ada yang kena, kiat apa yang harus kita lakukan gitu ya. Pertama, satu itu kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Satu, dengan makanan yang tentunya dengan makanan yang bagus. Kemudian kita jaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, kalau ada yang panas, seperti tadi Pak, panas dari pertama kedua rawat aja, minum cukup, minum air apapun boleh, air susu boleh, teh manis boleh, kemudian jus jambu juga boleh, asal tidak punya sakit gastritis ya. Jus jambu merah itu kalau untuk yang sakit mah itu tambah perih nanti, itu nggak apa-apa. Tapi kalau panasnya itu sudah hari keempat kok tidak turun-turun, itu kita harus lihat taburannya. Paling enggak harus dilihat trombositnya sampai berapa. Kalau trombositnya itu sudah jauh di bawah 100, yang kita takutkan itu terjadi kebocoran plasma di mana-mana. Dan ini akan terjadi perdarahan ini, Pak. Ini yang kita tidak bisa mengantisipasi. Nah, sekarang kalau orang yang sudah jauh ke situ, kemudian hematokritnya sudah lebih dari 20% naiknya, ini sudah tanda bahwa di situ kebocoran plasma sudah terjadi. Dan ini harus dilakukan pengawasan yang ketat. Sebenarnya yang harus kita waspadai hari keempat itu, Pak. Kalau itu trombositnya normal, teruskan aja, enggak apa-apa. Teruskan, nanti sambil tunggu ya. Tapi tidak boleh lengah, Pak. Kadang-kadang DB itu memberi pola panas yang bifasik gitu, kayak pelana kuda itu. Hari keempat itu dia akan turun. Dianggapnya biasa. Ini salah satu contoh yang kemarin terjadi, yang kebetulan meninggal ya. Ini bukan yang di sini. Itu masih sekolah, mau ujian dia. Ujian SD. Dia sudah dikasih, diperiksa, dikasih obat. Dia merasa enak. Dia sekolah. Pulang sekolah panas. Masuk hari keempat, jeret ke rumah sakit. Drop trombositnya, paginya meninggal. Nah, yang kita takutkan hanya itu. Makanya kalau kita mau merawat sendiri, ya paling tidak itu kita harus tahu periksa darah rutinnya. Ini harus kita lakukan sampai hari ke-6, syukur-syukur hari ke-7. Kalau sudah hari ke-8, biasanya sudah bebas. Biasanya sudah bebas loh ya. Jadi yang penting adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Cukup cairan. Caranya apa ya? Kalau makannya itu tadi, makan yang halus, sedikit-sedikit tapi sering. Begitu ya? Cukup ya. Sementara untuk pertanyaan kita lanjutkan dari yang masuk melalui SMS. Ini dok, ada yang tanya. Ya. Ya, bagaimana jika ibu hamil atau juga ibu menyusui terkena demam berdarah. Ya. Apakah akan berpengaruh pada janin dan bayinya? Ya. Terima kasih. Jadi begini, demam berdarah itu tidak penularan orang per orang ya, tapi dia lewat perantara. Prinsip harus ada satu yang sakit, yang kedua nyamuk, yang ketiga yang digigit nyamuk. Ya kan? Kalau ibu itu dia ibu punya anak kecil baru menyusui, dia kena demam, tapi di situ lingkungannya tidak ada nyamuk, ya otomatis kan tidak ada yang menularkan ke situ. Jadi dia lewatnya lewat gigitan. Terus bagaimana? Ya kalau orang yang barusan melahirkan memang kondisinya biasanya masih lemah ya. Makanya memang harus lebih hati-hati kalau kena sakit demam berdarah itu. Kenapa memang dulu yang kena usia di bawah 15 tahun? Ini memang karena kondisinya masih belum bagus. Nah sekarang yang tua-tua ini juga yang kondisinya nggak bagus cepat sekali tertular DB itu. Jadi secara prinsip rantai penularan demam berdarah itu ada 3 faktor. Ada nyamuk, ada yang penderita, ada yang digigit. Itu aja prinsipnya. Gitu ya Pak? Eh? Oh, iya. Ada pertanyaan kedua terkait dengan terapi. Bagaimana dok kalau menggunakan terapi jamu-jamuan sifatnya pahit? Apakah itu juga bisa menyembuhkan? Oh iya. Jadi secara prinsip pengobatan demam saya anu ya, kita garis bawahi karena itu penanganan yang dilakukan di rumah gitu ya. Karena kalau di rumah sakit kan mestinya sudah ada SOP-nya khusus bagaimana menangani DB derajat ketiga dan yang sudah mau ada tanda-tanda shock itu penanganannya lain-lain. Secara prinsip yang harus kita pertahankan adalah cairan. Jadi minuman apapun tadi saya bilang ya, apapun dia mau minum itu harus diberikan dengan secukupnya, paling enggak 1,5 sampai 2 liter dalam waktu 24 jam. Jadi jangan terus dipaksa pagi hari di apa ya? Sekoi sak botol besar gitu. Terus nanti sore sak botol besar, jangan kasihan ginjalnya juga. Dalam waktu 24 jam harus cukup. Kalau jamu-jamuan itu ya soalnya prinsipnya hanya cairan aja Pak yang kita masukkan. Kalau masalah rasa itu ya lebih bagus kalau saya yang manis-manis kayak madu itu malah bagus. Pasti itu. Jadi prinsipnya terapi cairan itu yang harus dilakukan. Gitu Pak. Jadi kalau masalah pahit mungkin nganu ya. Mungkin ya enggak apa-apa juga sih. Cuman mau enggak yang dikasih pahit. Yang manis aja air putih campur madu bagus, enggak masalah. Campur angka boleh, oralit bisa. Enggak apa-apa. Yang mau-mau, jangan-jangan nanti malah enggak mau. Nah, kalau nanti suruh 2 liter pahit-pahit. 2 liter itu kalau dianggap gelas kecil 200 mili itu 10 gelas, Pak. Kira-kira gimana? Ya mungkin ya bisa ya, tapi kita belum pernah sampai ke situ. Mungkin bisa Pak, mungkin bisa diterima asal cairan itu masuk gitu aja. Jadi prinsipnya di terapi cairannya tadi ya dok ya? Betul. Terapi cairan dan juga malah meningkatkan imunitas. Iya, betul. Ini pertanyaan terakhir dari SMS, nanti disambung lagi pertanyaan secara langsung. Gini dok, sudah muncul bintik merah selama 6 hari. Ya. Muncul bintik merah setelah 6 hari. Setelah 6 hari, iya. Yeah. Mimisan sedikit tapi tidak panas. Tidak panas ya. Panasnya pada 2 hari pertama, tapi badan masih linu. Termasuk DB atau tidak ya? Lalu kalau misalkan DB, penanganannya bagaimana? Ya, jadi secara prinsip, kalau DB itu kita harus tahu tandanya tadi. Yang pertama adalah panas tinggi mendadak, ya, 3-8 hari, ada yang 4-7 hari. Kemudian ada muncul tanda-tanda seperti itu. Jadi biasanya tanda-tanda awal terjadinya DB itu harus ini, panasnya itu tinggi secara mendadak. Jadi kalau sudah hari keempat, kalau ini sudah hari keenam, ada bintik-bintiknya seperti itu, kita ngitungnya itu juga harus pas. Panas hari keberapa itu harus pas. Kalau misalkan kita sekarang panas sekarang ya, nah besok itu kita ngitung hari pertama. Nah jadi kalau masih ada bintik-bintiknya dan kita curiga ke arah itu DB atau buka, periksa darah rutin aja. Kalau yang paling agak ini di lab kesedah itu agak agak miring di situ. Lebih sudah sawitan itu. Ya, nanti kita lihat aja di situ. Di situ ada kelainan di darahnya atau enggak, trombositnya turun atau enggak. Kemudian hematokritnya normal atau enggak. Kalau itu normal, ya mungkin enggak masalah. Mungkin panas sering terjadi. Ada anak kecil yang sering mimisan kalau panas itu banyak. Kalau saya waktu kecil itu dulu malah mimisan terus susah. Makanya saya waktu sekolah dasar itu disuruh ikut ibu sendiri dari 7 anak. Kok melu aku, wey. Ibu itu takut. Karena saya itu kalau belajar gitu, soar gitu. Terus tidur itu kadang ya, kadang main bola terus begitu. Sehingga ya itu, terus akhirnya saya SD ikut ibu. Tapi ya ibu mandi betul itu. Setelah lulus SD saya enggak pernah mimisen. Dan dokternya juga bingung. Sampai sekarang itu saya masih punya kartunya dokternya. Saya setiap sebulan sekali itu diambil darahnya. Kiloropo ya, saya masih ingat dokternya dulu bilang gitu. Kiloropo ya, Dik. Saya enggak tahu waktu itu. Tapi ya, alhamdulillah setelah SMP sudah hilang sendiri. Ya, sembuh dengan sendirinya. Ya, jadi itu kalau mimisen itu memang kadang-kadang kalau tidak disertai panas yang tinggi ya, mungkin kita bukan ke arah situ ya. Tapi kalau disertai panas tinggi mendadak, langsung ada perdarahan spontan, mimisen, kemudian di kulit atau di gusi. Nah itu sebaiknya kita lakukan pemeriksaan darah rutin. Yang paling murah dan itu signifikan. Ya, gitu ya. Ya, makasih dok. Jadi tadi yang bertanya mungkin untuk lebih mantapnya tetap pengecekannya ke darah ya, rutin. Ke labnya, ya. Ya. Baik, untuk yang termin selanjutnya, pertanyaan secara langsung, masih kami beri kesempatan sekitar 5 atau 7 menit. Kepada 2 atau 3 pertanyaannya. Saya persilahkan. Ya, monggo. Ya. Mikrofonnya itu untuk direkam nanti. Ya. Apabila ada penderita, kemudian ada nyamuk. Oh, ya. Ya. Jadi begini, nyamuk itu memang diciptakan banyak jenis ya. Jadi kalau nyamuknya yang ini nyamuk malaria ya, dia tidak membawa virus itu. Tapi yang karakteristik untuk demam berdarah yang ada di Indonesia itu ada 2. Satu Aedes aegypti, yang kedua Aedes albopictus. Yang Aedes aegypti itu dia yang senang di rumah-rumah itu. Dia orang rumahan. Kok orang rumahan. Ketularan tadi ya. Yang albopictus itu biasanya agak seneng di sekitar-sekitar lingkungan luar itu. Yang di luar itu kalau ada yang malaria positif, nah contohnya ya, contohnya daerah Kabupaten Magelang yang banyak malarianya itu di daerah Borobudur, Salaman. Nah itu kalau misalkan ada yang penderita malaria datang ke sini, dia sakit di sini, kemudian ada nyamuk Anopheles. Nyamuknya enggak pakai seragam itu tadi, Pak. Kalau yang DAF khusus seragamnya hitam putih itu aja. Itu dia akan menularkan, tapi menularkan malaria. Gitu ya. Jadi nyamuknya sudah dibagi-bagi, Pak. Yeah. Ya. Ya, monggo. Pak Putifat. Di bawah. Ya. Ya. Oh, betul. Ya. Ya, sebenarnya begini. Jadi trombosit itu nilai normalnya kan antara 150.000 sampai 400.000. Ya. Jadi trombosit itu menandakan bahwa di situ sudah mulai akan terjadi ini. Sudah permeabilitas kapiler itu sudah meninggi ya. Ada 2 sebenarnya, Pak. Kalau nanti itu trombositnya turun tapi hematokritnya masih normal, itu biasanya masih mudah ditangani. Tapi kalau hematokritnya itu sudah meningkat lebih dari 20%, ini kebocoran plasmanya itu sudah ada di mana-mana. Dan ini ancamannya itu tadi terjadi perdarahan ada di mana-mana. Tapi kalau hematokritnya itu masih normal-normal saja, yang masih 38 sampai 45 gitu, masih biasanya masih bagus. Saya dulu sampai terakhir saya masuk itu 80, Pak. Terus kebetulan ya banyak teman yang datang gitu. Hari berikutnya drop saya sampai 50 sama dokternya dimarahi. Kue sih ditulisi di situ enggak boleh ditengok. Oh iya, saya tulisi tidak boleh ditengok itu. Tapi memang iya. Jadi kalau kita mau merawat sendiri di rumah yang grade 1, grade 2, jangan banyak yang nengok. Orang itu harus istirahat betul di situ. Yang jadi kita kunci di situ sebenarnya itu tadi, Pak. Jadi kalau di situ trombositnya turun, hematokritnya bagus, kemudian IgG-nya, IgM, IgG-nya masih negatif, IgG-nya yang positif, mungkin nggak masalah. Tapi kalau IgG dan IgM-nya ikut positif, ini agak lebih sulit. Iya, nggih. Selama ini belum bisa. Ah ya, benar. Ya. Ya, saya kira gini, Pak. Kalau demam berdarah itu ibaratnya kita kan berpacu dengan waktu yang hanya 7 hari ya. Nah, kalau kita mau mengupayakan itu sampai hari keempat aja. Ya, kalau sampai hari keempat upaya kita kok masih panas, cek aja labnya. Jadi jangan sampai lewat hari keempat. Jangan-jangan malah kecolongan, Pak. Panasnya turun, ya seperti tadi yang saya ceritakan kasusnya itu. Begitu masuk, trombositnya drop, hematokritnya naik, berat, perdarahan di mana-mana itu. Ya. Wah, sudah kritis, Pak. Ya. Jadi saya sarankan kalau ada yang panas, kebetulan ini daerah kita ini karena banyak yang demam ya, dan kita ini termasuk mobile, artinya kan kita sering pergi kemana-mana, dan transportasi itu ada di mana-mana. Nah ini kita kalau mau mengupayakan itu tadi, jangan sampai lebih hari keempat. Kita harus sudah punya data laboratoriumnya. Nanti kita akan menentukan kalau di situ itu nanti trombositnya bagus, hematokritnya bagus, leukositnya tidak turun, udah ditangani dulu, nggak apa-apa. Dengan catatan hari kelima jangan lengah, kontrol lagi. Nanti hari keenam naik ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah hari keempat, saya aja nggak berani, Pak. Kalau sudah sampai puskesmas hari keempat, biarpun saya dimarahi dari sana, lo ini kok, lo sekarang gimana kalau kita nggak pakai itu? Nanti saya disalahkan. Saya enggak mau menangani setelah hari keempat harus lab. Makanya biasanya kalau orang datang ke saya yang periksa kebetulan di puskesmas atau di rumah, saya selalu bilang, kalau nanti misalkan sakitnya sekarang sudah hari kedua, saya bilang nanti dua hari kalau masih panas, Anda kesini. Tak kasih pengantar. Tapi kalau sudah enggak, ada dua kemungkinan, Pak. Mungkin dia periksa ke tempat lain, saya juga enggak tahu. Atau dia memang sudah sembuh, alhamdulillah yang itu. Kalau nanti ke tempat lain periksa, bingung juga dikasih muter-muter sampai malah trombositnya turun, kan malah jumlahnya jadi tambah banyak. Jadi seperti itu, okay? Ya. Mungkin ya, monggo silakan. Maaf, Dok. Soalnya besok Sabtu kan ada voting ya, okay. Itu mungkin banyak hal yang banyak teman-teman yang mungkin ada rasa khawatiran. Yaitu terkait dengan mungkin piring dan gelas dan semisalnya. Oh iya. Itu sangat mungkin sekali kan terkena asap. Malafion itu ya. Mungkin sudah ditutup, tapi ya. Ya. Sok dari bawah dan semisalnya. Yeah. Seandainya, Dok, itu tanpa kita sadari, itu ada yang piring atau gelas itu terkena asap. Kemudian kita pakai yaitu untuk minum atau makan. Itu kira-kira membahayakan enggak? Ya, kalau secara kajian ini kelihatannya selama ini ada program booking itu kok enggak masalah ya. Cuman kalau kita lebih ini lebih bagus dimasukkan ke almari yang siapa. Dimasukkan yang kira-kira sering kita pakai, gelas atau itu masukkan aja dulu di situ, di almari. Kemudian kalau kita khawatir juga ya setelah selesai di cuci aja dulu, enggak masalah. Tapi selama ini jarang ada laporan kasus yang terjadi yang berakibat fatal ya. Dan ingin tanyakan lagi. saya berikan kesempatan mungkin satu pertanyaan sebelum nanti kita tutup dan kita selesai karena sudah mungkin juga cukup panjang waktunya. Monggo, saya berikan kesempatan satu pertanyaan secara langsung. Mungkin ada dari warga, mungkin dari masyarakat, dari adik-adik ini, mungkin dari anak-anak. Ya, banyak ya. Kalau tidak ada ini ada satu pertanyaan dok, masuk berjajar terkait dengan pendarahan yang di gusi, ciri-cirinya seperti apa? Apakah itu terkait yang tadi disampaikan? Oh ya, jadi manifestasi pendarahan itu ada banyak jenisnya. Pertama adalah perjalanan di mimisen yang paling jelas mudah dilihat, kemudian di gusi. Di gusi itu muncul di sela-sela antara batas gigi dan gusinya itu sendiri. Kemudian ada di kulit seperti tadi yang saya ceritakan yang namanya PTG. Kemudian ada di konjungtiva. Konjungtiva itu bagian putih dari mata ini. Ya. Itu bisa terjadi juga perdarahan di situ. Jadi perdarahannya bisa dilihat. Kelihatan di situ. Ada muncul perdarahan yang keluar dari situ. Kayak seperti mimisan itu, tapi enggak terus banyak ngocor gitu enggak ya. Tapi ada perdarahan di situ. Ya, gitu. Itu cukup. Oh, ya. Yeah. Terima kasih. Cukup ya insyaallah untuk acara pada malam hari ini terkait dengan penyuluhan demam berdarah. Dan insyaallah nanti seandainya memang dari warga ada yang hal yang masih belum jelas, dipersilahkan nanti mengajukan pertanyaan dan insyaallah juga nanti kita sampaikan susulan ke dokter, enggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa, boleh. Kita tidak harus langsung beliau ya, nanti kita nyambungkan lah seperti itu. Ya. Dari pihak pengurus. Jadi monggo dari warga yang masih ada yang hal yang mungkin malam ini belum muncul tapi tiba-tiba ada pertanyaan bisa ditulis secara kertas dan disampaikan kepada kami atau melalui SMS. Ya. Kepada Dr. Hermanu, kami selaku panitia dan juga dari pondok mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Semoga banyak faedah yang bisa kita ambil pada malam hari ini dan juga kepada Al-Ustaz Abu Bakar Jumbang hafizahullah atas tausiahnya dan juga ilmu yang disampaikan dan juga kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini dan tamu undangan, kami ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih. Semoga dari apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz dan juga dari Pak Dokter bisa bermanfaat bagi kita dan ini harapannya adalah sebagai acuan kita nanti untuk melangkah dan seperti tadi disampaikan Pak Dokter berharap artinya sangat optimis ya dok, sangat optimis dengan adanya inisiatif dari warga untuk bisa sama-sama menanggulangi dan berperan aktif dari terkait dengan penyakit demam berdarah ini. Harapannya program atau rencana yang mungkin intinya kembali ke kita yaitu pola hidup itu nanti bisa benar-benar ditindaklanjuti karena apapun sebaik apapun program rancangan tapi kalau dari pihak masing-masing yang bersangkutan masing-masing pribadi keluarga tidak menjalankannya dengan maksimal mungkin tidak jadi berjalan lancar dok ya. Ya seperti itu. Baik, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan sekali lagi mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh ikhwah ya warga pondok dan juga warga sekitar dari dusun Badian dan kepada Ustadz dan Pak Dokter.